Hidup di masa kini selalu resah dan gundah, mengingatkan masa kini. Hidup tiada berarti, manusia sengsara, tiada harta kau harap, hanyalah sekeping cinta bersemahan untukmu. Harap tiada penyesalan mencekam dalam diri. Ku minta akan kerelaan dari lubuk hatimu. Ku terima takdir ini yang telah menimpa diri. Semoga kau kan mengerti akan hidupku ini. Semoga kau kan mengerti akan hidupku.